السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوانا في الدين أعزكم الله، kita bertemu kembali dengan majlis ilmu ini, yaitu membahas kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Muhammad ibn Ismail ibn al-Bukhari ibn Ibrahim ibn Bardisba al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk pada bab Malam Yashkurin Nas, bab siapa-siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas kebaikan manusia. Haddathana Musa ibn Ismail قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rabi' ibn Muslim. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ziyad dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Tidak bisa seseorang itu bersyukur kepada Allah apabila dia tidak bersyukur kepada manusia. Ya. Qala al-Khattabi, berkata al-Imam al-Khattabi, hadza yata'awwal 'ala wajhain. Hadis ini dimaknai dengan dua sisi. Ahaduhuma, salah satunya, man kana fi tab'ihi wa 'adatihi kufranu ni'matin nas wa tarku syukri li ma'rufihim kana min 'adatihi kufranu ni'matillah wa tarku syukri lahu. Yaitu barang siapa yang termasuk kebiasaannya dia mengkufuri, mengingkari kebaikan yang diberikan oleh manusia kepadanya, dan dia tidak berterima kasih atas kebaikan manusia, maka akan secara otomatis termasuk kebiasaan dia pula kufur terhadap kenikmatan Allah dan tidak bersyukur atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua, asani annallaha taala la yaqbalu syukra al-'abdi 'ala ihsanihi ilaih idza kana al-'abdu la yashkuru ihsana an-nasi ilaih wa yaghfuru ma'rufahum liittisali ahadil amrayni bil akhar. Makna yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syukurnya seorang hamba atas kebaikan Allah apabila hamba tersebut tidak bersyukur, tidak berterima kasih atas kebaikan manusia yang diberikan kepadanya. Bahkan dia mengkufuri kebaikan manusia. Kenapa dijadikan syarat bersyukur atas kebaikan manusia menjadi syarat diterimanya syukur kita kepada Allah? Litisali ahadil amrayni bil akhar. Dikarenakan ya, satu sama lain itu saling terkait. Apa yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan, Allah jadikan sebabnya itu manusia. Kita beragama Islam, ya, dari semenjak kecil, siapa sebabnya? Orang tua kita yang Muslim. Ya. Kita bisa membaca, menulis, ya, dengan sebab siapa? Dengan sebab, ya, bapak, ibu guru, ustaz, ustazah yang mengajarkan kepada kita. Allah jadikan sebab. Sehingga barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya, tidak bisa berterima kasih kepada ustaz, ustazahnya, maka dia tidak bisa berterima kasih, tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang tidak akan diterima oleh Allah. Ini penting sekali. Sehingga dari hadis ini kita mengetahui fadlu syukri wa anal qalil yadullu ala al-kathir wa yuaddi ilaih. Keutamaan bersyukur, dan bahwasanya sedikit apapun kalau disyukuri akan menjadi besar. Dan yang kedua, ajamul istihana bil qalil, yaitu jangan sekali-kali menganggap remeh perkara kecil, kenikmatan kecil. Karena kalau kita syukuri sekecil apapun kenikmatan itu akan menjadi besar. Kemudian yang ketiga, wujubu syukri sani'il ma'ruf kama marra, yaitu wajibnya bersyukur, berterima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Rabi' yang keempat, wujubu mukafa'atihi walau biddu'ai lahu, wajibnya membalas kebaikan orang lain minimalnya dengan doa. Wa anna syukra min abwabil birri wassilah, dan bahwasanya syukur adalah termasuk terhitung, ya, kebaikan dan juga mempererat silaturahim. Ya, ini adalah bersyukur, berterima kasih. Kemudian hadis berikutnya dalam bab ini, haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Rabi' ibn Muslim قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Ismail, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Rabi' ibnu Muslim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ziyad dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda qala Allah ta'ala li nafs, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada setiap ruh, setiap jiwa, ukhruji, keluarlah engkau. Qalat la akhruj illa karihatan, tidaklah aku keluar kecuali terpaksa. Ya. Hadis ini hadis yang sahih. Ya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada salah satu jiwa, salah satu ruh, ya, untuk keluar dari jasadnya. Tapi kemudian jiwa tersebut la akhruju illa karihatan, tidaklah aku keluar kecuali karena terpaksa. Ya. Kenapa? Wan nafsu la takhruju illa li ghayatil iqrah. Dikarenakan jiwa, ruh kita itu tidaklah keluar dari badan kita kecuali memang sangat terpaksa. Li anna musahabatan nafsi lil jasad syadidah. Dikarenakan keterikatan jiwa dan jasad itu sangat kuat. Sehingga ketika dipisah itu sangat terpaksa, atau bisa diartikan terpaksa di sini adalah sangat sakit. Bisa diartikan sakit atau sangat terpaksa. Karena kebanyakan kita kalau ditawari mati tentunya enggak mau. Mau mati? Enggak mau. Demikian manusia. Karena musahabatun nafs lil jasad. Karena keterikatan yang namanya ruh dengan jasad itu sangat kuat. Disebutkan dalam sebagian naskah dari kitab ini, hadis ini merupakan sambungan dari hadis yang tadi kita sampaikan, yaitu malam yashkurillah la yashkurullah malam yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah siapa-siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan Allah berfirman bagi setiap jiwa, ukhruji, keluarlah dari jasadmu. Kemudian dia mengatakan, aku tidak keluar kecuali karena terpaksa. Ayat itu apa? Kalau bukan masanya, ya, dicabut oleh malaikat, tentunya setiap manusia itu tidak mau keluar dari jasadnya. Kemudian apa hubungan hadis yang kedua ini dengan bab ini? Anna fi qawli nafs, bahwasanya setiap jiwa itu akan mengatakan ketika dicabut ruhnya, walaupun keumuman, bukan setiap jiwa tapi keumuman jiwa. Dia mengatakan la akhruju illa karihat, dan tidak aku keluar dari jasad kecuali terpaksa. Ikhlalun bisyukri, yaitu menunjukkan kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Karena apa? Yang namanya jiwa, ruh, itu sudah Allah berikan berbagai macam kenikmatan bersama dengan badan sekian tahun. Ya. Tetapi ketika diambil oleh pemiliknya, dia gak mau. Ini namanya gak bersyukur. Sudah dipinjam nih, hiliran ditagih, gak mau. Ya, inilah manusia. Lafaz ini menunjukkan ikhlalun bisyukri. Ya. Tidak adanya rasa syukur dia kepada Allah. It muqtada syukri an takhruja ta'i'atan. Dikarenakan konsekuensi dari dia bersyukur adalah ketika ruh itu dicabut, dia rela dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, faqala laha walil ard i'tiya taw'an aw karha qalat ataina ta'i'in. Allah berfirman kepadanya, kepada bumi, kepada jiwa dan kepada bumi, datanglah dengan taat atau dengan terpaksa. Qalata, maka jiwa yang baik dan bumi tersebut akan mengatakan atainal ta'i'in, kami mendatangimu ya Allah dalam keadaan taat. Nah, berarti yang mendatangi Allah dalam keadaan taat adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah, dia tidak bisa mewujudkan syukur kepada Allah kecuali harus dia bersyukur kepada manusia yang Allah jadikan sebab, lewat orang tersebutlah tersampaikan kenikmatan-kenikmatan Allah. Kita bisa dapat hidayah karena banyak dai yang menyebarkan ya ilmu. Ya, kita bisa makan minum dikarenakan orang tua kita yang mencari nafkah. Ya. Dan ikhwan fillah azakumullah, yang namanya kehidupan itu tidak lepas dari yang namanya ta'awun, tidak lepas dari yang namanya saling menolong. Apabila orang sadar dia tidak bisa mewujudkan syukur kepada Allah kecuali syukur kepada manusia pula, maka benar-benar dia pun akan menghargai orang lain. Akan menghargai. Kemudian bab yang berikutnya, babun ma'unatur rajuli akhahu. Bab seseorang yang menolong saudaranya. Haddatsana Ismail ibn Abi Uwais qala haddatsani Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi an Urwah an Abi Murabih an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibn Abi Zinad dari ayahnya, dari Urwah, dari Abi Murawih, dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila, dikatakan, ayyul a'mali khairun, manakah amalan yang paling baik? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilillah. Beriman kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Berjihad fi sabilillah. Tentunya jihad, jihad yang syar'i. Bagaimana itu jihad yang syar'i? Belajar. Ada di dalam setiap kitab fikih, baik itu fikih madhabnya Abu Hanifah, fikih madhabnya Malik, Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, atau Imam Dawud al-Zahiri, atau Imam Ishaq bin Rahawih, atau Imam Ishaq apa Sufyan bin Uyainah, atau Sufyan al-Tsauri, ataupun madhab yang lainnya. Ya, yang madhab-madhab tersebut tidak berkembang. Yang berkembang cuma 4, sehingga dikenal dengan 4 madhab begitu. Semuanya mereka membahas tentang jihadun fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Ada aturannya, ada syaratnya, ada tata caranya, ada pembatalnya, ada etika-etikana, ada tata cara ketika bertempur bagaimana, ada tata cara ketika mengadakan perdamaian, gencatan senjata bagaimana, ada tata cara kapan yang merampas harta perang dan kapan tidak boleh. Ya. Salah satu keutamaan umat ini, kita boleh mengambil harta rampasan perang sebelum menang. Jika nggak boleh lagi perang tang ting tang ting, kalau sekarang dor dor dor sambil bawa barangnya musuh. Ya, dibawa, dimasukin ke kantong sendiri. Enggak boleh. Ya. Sampai musuh itu kalah, baru hartanya diambil. Ya. Kalau zaman dulu, ini sebuah aturan perang zaman dulu. Misalkan satu kerajaan berperang dengan sebuah kerajaan yang lain. Ini sudah aturan universal begitu ya. Kerajaan A menyerang kerajaan B. Menang kerajaan A, maka hartanya kerajaan B, ya, itu dirampas sama kerajaan A. Termasuk istri-istrinya daripada yang dimiliki oleh prajurit-prajurit pejabat daripada kerajaan B juga diambil oleh kerajaan A jadi budak. Itu zaman dulu begitu. Ya. Maka itu termasuk harta rampasan perang. Nah, itu tidak boleh diambil kecuali kalau sudah menang. Kalau belum menang, itu namanya nyuri. Ya. Hulul. Ini apa namanya menjadi dosa yang sangat besar. Mengambil harta yang bukan miliknya saat perang. Ini Islam punya aturan. Ya. Dan kapan jihad itu dikatakan jihad dan kapan belum dikatakan jihad? Salah satu akidah ahli sunnati wal jamaah yang dikatakan oleh Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi dan imam-imam yang lainnya yaitu al jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajiran. Jihad itu harus bersama dengan imam. Imamnya siapa? Ya imamnya kalau zaman sekarang ya presiden. Kalau zaman sekarang pimpinan kita di Indonesia namanya presiden ya berarti imamnya presiden. Baiatnya kepada presiden. Barran kana aw fajiran, presidennya baik ataupun fajir. Ataupun presidennya buruk, tukang minum, ya. Tukang bohong, tukang nipu, tukang ini, tukang dan semacamnya. Kalau selama itu adalah muslim, masih terlihat sholat, maka harus kita taati. Ketika dia mengumandangkan, "Ayo berangkat." Wajib semuanya jaga perbatasan di hilir ya semuanya, harus berangkat. Jihad fisabilillah. Kalau tidak, jangan tentaranya saja. Ya kita turuti. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Sehingga dikatakan baru jihad fisabilillah. Adapun yang dinamakan oleh sebagian seseorang atau sebagian ormas kelompok. Yaitu istilah, bisa kita katakan istilah bid'ah. Yaitu yang mereka namakan sebagai jihad konstitusi. Paham ini? Ini bahasa-bahasa agak-agak politis begitu. Politis apa ya? Ya begitulah, saya juga kurang paham. Tetapi yang kita jadi inti adalah beberapa orang mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, kemudian mengatasnamakan itu jihad. La abadan. Bukan jihad fisabilillah. Bagaimana itu jihad? Wong yang lagi diprotes, yang lagi dihina, yang lagi dirusuhin itu umara. Yang satu-satunya orang yang bisa mengomando jihad itu adalah presiden kalau di Indonesia. Paham? Bisa dipaham ini? Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, ya, apa yang mereka sebut sebagai apapun namanya, ya. Sambil asma nasyita, silakan namai apapun sesuka Anda, tetapi demonstrasi abadan itu bukan yang namanya jihad. Demonstrasi abadan bukan perjuangan. Bahkan kita meyakini di dalam hati dan di lisan bahwasanya demonstrasi bahasa Arabnya itu intikhabat adalah haramun haram. Kita yakini itu. Hati kita dan lisan kita haramun yang namanya intikhabat. Ya, apa namanya? Afwan, mudhaharat. Ya, bahasa Arab mudhaharat. Mudhaharat adalah aksi. Aksi massa. Ya. Kalau intikhabat itu yang begini. Masuk bilik. Itu juga haram sama. Ya. Intikhabat. Tapi ini demonstrasi namanya mudhaharat. Kita yakini pula adalah haram. Kenapa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, untuk as-sam'u wa ta'ah. Untuk mendengar dan ta'at. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Ya. Walaupun yang menjadi pimpinan kalian, raja kalian, sultan kalian, khalifah kalian, presiden kalian, perdana menteri kalian, kanselir kalian, ataupun yang lain apapun namanya, kalau dia muslim, maka harus didengar dan ditaati. Enggak boleh memberontak. Kalau ingin menasehati kalau salah, Rasulullah sudah mengajarkan dalam hadis riwayat Ahmad, ya. In kana lakum nasiha li sultan fala tabdu 'alaniyah. Kalau kalian punya nasihat untuk penguasa, fala tabdu 'alaniyah, jangan tampakkan terang-terangan. Coba yang namanya demonstrasi, terang-terangan apa umpet-umpetan? Ya terang-terangan namanya juga demonstrasi. Namanya juga demo. Ya, terang-terangan. Ini menyelisih hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala tabdu 'alaniyatan, jangan kamu tampakkan terang-terangan. Fakhud yada, ambil tangannya. Fakhli bainaka wa bainah, maka bersendirian di antaramu dan di antaranya. Fa in qabila fa biha, kalau diterima itulah yang diharapkan. Wa illa faqad addama 'alaika, kalau tidak diterima nasihatmu, yang penting sudah kita sampaikan. Nanti kan tanggung jawab umara tersebut, tanggung jawab presiden tersebut, tanggung jawab raja tersebut, sultan tersebut, kepada siapa? Kepada sang maharaja Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pengadilan dunia itu bukan pengadilan terakhir. Pengadilan Allah yang maha adil, ahkamul hakimin. Hati-hati. Yang penting tugas kita, innama alaikum albalah. Tugas kalian itu menyampaikan saja dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Bukan dengan muzaharat, turun di jalan, teriak-teriak, dasar, pembohong, dan semuanya. Keluar semua. Coba begini saja. Enggak usah jauh-jauh. Yaitu presiden, gak usah jauh-jauh, kayak ketinggian. Kita bapak punya anak, anaknya 7 misalkan, atau kebanyakan, anaknya 3. Kemudian kita kasih kebijakan bahwasanya uang jajan setiap hari gak lebih dari 5.000. Kebanyakan ya, Prof. Kebanyakan gak? Gak boleh lebih dari 2.000. Wah. Akhirnya, ya, demonstrasi anak-anaknya. Bapak tidak adil, bapak tidak adil di depan rumah. Kira-kira bapaknya marah atau malu? Ya marah dan malu. Malu-maluin dan bikin orang tuanya marah. Wah, ini anak kok malah teriak-teriak. Malu. Punya malu. Punya gengsi orang tua tersebut. Demikian pula orang yang punya kekuasaan. Apabila kejelekannya disebut terang-terangan, ini dan itu, mereka juga manusia, akan marah. Ya. Dan mereka itu manusia yang punya kekuatan, punya aparat, punya tentara yang siap, sedia, ya, komando apapun akan dilaksanakan. Maju, maju, mundur, mundur. Bertahan, bertahan, kan begitu. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, Islam itu datang untuk menjaga kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan, kedamaian, perbaikan, ya. Sehingga jihad yang ada dalam Islam itu pun jihad yang benar-benar sebuah perjuangan, ya, peperangan, pertempuran yang ujungnya adalah untuk perdamaian, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan, ya. Ya bukan berarti apa semua yang ditetapkan oleh umara itu kita setuju. Tetapi, ikhwan fillah azakumullah, cara kalau kita tidak setuju untuk menyampaikan itu harus baik. Ya, wewenang kita juga harus kita perlihatkan. Harus kita lihat itu wewenang kita atau bukan. Itu penting sekali, ikhwan fillah azakumullah. Karena kalimat jihad ini sekarang kalimat yang bisa kita katakan murah. Kenapa? Semua orang itu ngomongnya jihad. Makanya kita katakan murah. Kenapa? Semuanya demo nyebutnya jihad. Ya, tawuran disebutnya jihad. Semua disebut jihad. Teroris disebutnya jihad. Allahul musta'an. Akhirnya justru kalimat jihad yang sangat mulia menjadi seolah-olah rendah di hadapan kaum muslimin itu sendiri. Salah siapa? Salah sebagian kita yang tidak berilmu tetapi menyerukan jihad. Oleh karena itu, ikhwan fillah nazakumullah, kita nasihatkan kepada kita dan yang mendengar, jangan ikut-ikutan demonstrasi. Jangan ikut-ikutan muzaharat. Haram. Jangan ikut-ikutan. Seruan apapun SMS ataupun apapun, jangan diikuti. Wa idza marru billahi marru kirama. Apabila melewati sesuatu yang sia-sia, apalagi yang membahaya, marru kirama. Kita melewatinya dengan menjaga kehormatan, menjaga diri, jangan sampai ikut-ikutan. Ya, dengar-dengar enggak tahu dengar apa. Besok mau ada ya di Pemalang ya. Iya, Pak. Isunya ya. Isunya. Isu-isunya mau long march dari mana? Dari stadion sampai ke DPRD. Nasallahu salama wal afiyah, semoga Allah menjaga kita semua. Allah menjaga para umara, Allah menjaga juga semua supaya tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Dan kita serukan ya kepada seluruh kaum muslimin, jangan ikut-ikutan muzaharat, jangan ikut-ikutan demonstrasi. Lo itu yang kemarin demonstrasi pakainya jubah, pakainya sorban, jenggotan, cingkrang. Itu siapa? Ya bukan kita. Yang jelas bukan kita. Ya, kita enggak pernah seperti itu. Lalu siapa? Ya semua bisa saja memakai jenggot, memakai pakaian celana cingkrang, siapa saja, karena itu memang pakaiannya seorang muslim. Itu syariat. Ya, tapi kemudian kalau ada orang yang begitu kemudian berbuat salah, jangan salahkan dan jangan pukul rata semua orang yang berjenggot, cingkrang, istrinya bercadar, kemudian wow, kemarin ya kamu yang ikut HTI itu ya, 212 itu ya, apa FPI ya, dan semacamnya. Lah, akhirnya nyebut juga ini. Ya. Karena kita bukan demikian. Dan kita berlepas diri ya dari kelompok-kelompok yang demikian. Nas'ullah salam wal afiyah. Kita hanya berdakwah di jalan Allah, ta'lim, ya kita mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah. Lalu kalian tidak ingin berjihad, siapa kata siapa? Barang siapa seorang muslim yang tidak ada keinginan jihad fisabilillah, mata mita dal jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ada di dalam hati ini, tetapi jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan tuntunan agama. Ya, bukan jihad versi teroris, bukan jihad versinya demonstran, bukan jihad versinya ini dan itu, bukan. Tetapi versi yang sudah diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Sangat jelas. Jika kita rujuk kitab-kitab fikih para ulama, sangat jelas syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, karena amalan yang paling baik adalah beriman dan berjihad fisabilillah. Kemudian fa ayyur riqabi afdal? Kemudian manakah pembebasan budak yang paling afdal? Akhlaha tsamanan, kata Rasulullah, wa anfasuha 'inda ahliha, yaitu yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di sisi pemiliknya. Ya. Dibeli, dibebaskan, itu berarti adalah pembebasan budak yang paling mulia. Ya. Qala afara'aita illam astati' ba'd al-amal? Bagaimana menurutmu wahai Rasul kalau aku tidak bisa melakukan sebagian amalan? Qala, artinya amalan Islam itu kan banyak. Bagaimana ya Rasul kalau saya enggak bisa ya beramal yang besar-besar? Apa yang harus saya lakukan? Fatu'inu dha'ian au tasna'u li akhraqa. Tolonglah orang yang lagi dha'i'. Ya. Dha'i itu adalah orang yang lagi fakir. Orang yang lagi sempit, orang yang lagi susah, tolonglah. Kalau engkau tidak bisa berbuat banyak, beramal ini, sholat malam, puasa, Senin, Kamis, puasa, Rabu, enggak bisa, tolonglah orang-orang yang kesulitan. Au tasna li akhraq, atau berbuatlah sesuatu ya, agar supaya ya, akhraq. Yaitu buatlah sesuatu untuk orang yang tidak mampu membuat sesuatu tersebut. Ya, orang lagi pengin buat apa enggak mampu, kita tolong, maksudnya begitu. Ini tasna'u li akhraq, yaitu membantu membuatkan sesuatu bagi orang yang tidak mampu membuatnya. Ya. Contohnya apa di sini? Banyak dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Ada orang kalau zaman dulu itu kalau orang mau bangun rumah ya, nanti kalau mengangkat gendeng satu RT, RW datang semua. Itu bagus. Zaman sekarang sudah enggak ada. Masih ada di sini? Masih ada? Ya. Itunya bagus. Yang enggak bagusnya itu yang sesajennya itu yang enggak bagus. Tetapi ta'awunnya, saling berbondong-bondong membantu orang yang lagi bangunan, orang yang lagi membutuhkan bantuan, itu adalah sebuah kebiasaan yang mulia. Ya, kebiasaan yang mulia. Ya, subhanallah. Qala afara'aita in dha'aftu? Bagaimana wahai Rasulullah kalau aku enggak mampu pula? Ya, enggak mampu bantu orang lain kepada orang-orang yang fakir karena juga dia fakir. Tidak bisa membuatkan sesuatu kepada orang yang orang itu enggak bisa karena dia sudah enggak bisa apa-apa. Sudah fakir, tubuhnya mohon maaf kekurangan, enggak bisa jalan, enggak bisa apa, membantunya bagaimana? Bingung. Qala, maka kata Rasulullah, kalau kamu enggak bisa membantu orang, maka tada'un nas minasyarr. Ya, cegahlah manusia dari kejelekan. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha 'ala nafsik, karena itu adalah sedekah yang engkau sedekahkan bagi dirimu. Makna tada'un nas min syarri, engkau cegah manusia dari kejelekan, itu ada dua makna. Ada orang mau berbuat kejelekan, kita cegah. Atau kita halangi diri kita jangan sampai berbuat jelek kepada manusia. Itu dua makna ini. Ya. Kita lagi marah sama orang. Ya. Kita ingin mukul orang tersebut, kita cegah. Nah, itu sebuah sedekah. Atau melihat orang lain memukul orang lain, kita cegah. Dipisah. Ini juga adalah sebuah sedekah. Ya. Ini kalau memang kita tidak bisa membantu orang lain, minimalnya cegahlah diri kita jangan sampai berbuat jelek kepada orang lain. Ini adalah adab-adab Islamiyah yang harus diperhatikan. Dan tentunya khususnya tadi adalah yang masih terkait dengan ini adalah membantu. Artinya apa? Hampir semua orang itu bisa membantu. Karena bantuan itu banyak. Bisa tenaga, pikiran, omongan, ya, atau banyak yang lainnya. Ya, kita gak bisa bantu tenaga, ya, bantu omongan, gak bisa ngomong, minimalnya kita tidak ganggu orang, gak berbuat jelek kepada orang, minimalnya itu. Maka yang terakhir ini pasti semuanya bisa. Pasti semuanya bisa. Ya, menahan diri, jangan sampai mengganggu orang lain. Ini penting sekali. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, inilah akhlak-akhlak Islamiyah yang harus kita setiap hari jalankan. Prinsip-prinsip inilah yang seharusnya setiap hari kita kedepankan. Ya. Kemudian khusus tentang masalah tadi, masalah jihad fisabilillah. Ya. Ini sebagaimana kita pahami bersama, ya, untuk bisa jangan sampai terjerumus ke dalam jihad-jihad yang palsu, maka kita juga harus belajar ilmu jihad, fikih jihad. Itu penting. Kenapa anak-anak muda sekarang ini banyak yang terjerumus dalam tindakan-tindakan terorisme, atau minimalnya adalah hal-hal yang menjerumuskan kepada tindakan tersebut? Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana jihad yang syar'i. Ya, tidak diajarkan. Bahkan sebagian orang, khususnya orang-orang liberal, menutup. Bukan, gak ada itu jihad dalam Islam. Jihad itu maksudnya menahan hawa nafsu. Nah, menahan hawa nafsu adalah jihad fisabilillah. Tapi bukan berarti jihad yang berupa peperangan, pertempuran yang dipimpin oleh khalifah, dipimpin oleh umara, dipimpin oleh raja, dipimpin oleh presiden, itu kemudian tidak dilaksanakan. Indonesia merdeka ini dengan apa? Dengan tumpah darahnya para pahlawan-pahlawan kita. Saya masih ingat, ya, bersikukuhnya sebagian orang yang mengatasnamakan dirinya adalah ahli sejarah. Indonesia itu menang dengan damai. Buktinya proklamasi itu enggak ada perang. Nah, proklamasinya enggak ada perang. Nah, sebelumnya perang, sesudahnya perang, dimau kemanain? Sebelumnya 360 tahun Indonesia itu perang melawan orang kafir Belanda. Perjuangan kakek-kakek kita bagaimana mengusir Belanda, mengusir orang-orang kafir. Itu luar biasa, tetesan darah. Ya. mereka korbankan dalam jihad fisabilillah. Ya, maka jangan lupakan perjuangan mereka itu. Dan setelah itu, setelah ya merdeka, ada perang ya mana di Bandung, ada perang di Jakarta, di Jogja, di Surabaya. Nah, itu perang. Itu mau dihilangin. Itu jihad fisabilillah. Karena mengusir penjajah orang-orang kafir. Jihad fisabilillah. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ya, karena di sekolahan itu terkadang enggak ada itu jihad yang begitu-begitu. Dan namanya anak muda itu kritis. Anak muda itu pikirannya cerdas-cerdas. Kalau dikekang dengan kekangan seperti itu, kemudian mendapatkan informasi yang salah tentang masalah jihad, dia akan mengikuti itu. Karena orang-orang jihadi yang senantiasa mengobarkan semangat jihad tanpa ilmu, kemudian melakukan tindakan terorisme, karena mereka membawa ayat-ayat tentang masalah jihad, hadis-hadis tentang masalah jihad, yang itu memang benar-benar membakar semangat kalau kita baca itu. Tapi tanpa ilmu, akhirnya dikerucutkan kepada tindakan-tindakan pengeboman, terorisme, dan yang lainnya. Kenapa? Karena tidak diajarkan bagaimana fikih tentang masalah jihad yang benar. Akhirnya mereka semangat beramal tanpa aturan. Ini bahaya. Seperti orang disemangati, ayo sholat, sholat, sholat, sholat. Semangat sholat dia. Tapi gak pernah diajarkan tata cara sholat. Syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, larangan-larangan sholat, kaifiyah, bagaimana tata cara yang sholat yang sesuai sunnah. Ya akhirnya dia semangat sholat tapi sholatnya tidak sesuai sunnah. Atau terkadang sholatnya banyak yang tidak pernah diajarkan. Sholat 1000 rakaat. Gak pernah diajarkan. Semangat puasa. Puasa 1 tahun penuh. Gak pernah diajarkan. Inilah ikhwan fillah azakumullah akibat ya hanya semangat tetapi tanpa ilmu. Kemudian bab berikutnya. Mana bukunya sama pulpennya? Besok harus bawa buku sama pulpen. Dua-duanya, ya. Bab yang berikutnya. Babun ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab orang-orang yang baik di dunia, mereka itulah orang-orang yang baik di akhirat. Ya. Ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا علي ابن أبي حاشم قال حدثني نصير ابن عمر ابن يزيد ابن قبيصة ابن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة ابن الليث ابن برمة أنه سمع قبيصة ابن برمة الأسدي telah menceritakan kepada kami علي ابن أبي حاشم telah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabithah bin Yazid al-Asadi. Dari fulan, beliau mengatakan, aku mendengar Burma Ibn al-Layth Ibn Burma. Bahwasanya beliau mendengar Qabithah Ibn Burma al-Asadi mengatakan, Kuntu inda Nabi SAW, fasami'tuhu yakul. Dulu aku di sisi Nabi SAW, kemudian aku mendengar Rasulullah bersabda, Ahlul ma'rufi fid dunya, orang-orang yang baik di dunia hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang baik di akhirat. Wa ahlul munkar fid dunya hum ahlul munkar fil akhirah. Dan orang-orang mungkar yang melakukan kemungkaran di dunia, mereka pula adalah orang-orang yang mungkar di negeri akhirat. Demikian para fidinasakumullah. Sanadnya dhaif tetapi hadisnya sahih li ghairi. Ya, karena diperkuat dari hadis Abi Hurairah riwayat At-Tabrani dan juga riwayat yang lain ya diperkuat oleh hadis Ibnu Abbas Abi Umamah di sisi At-Tabrani ya jadi diperkuat oleh hadis Abi Hurairah hadis Ibnu Abbas hadis Abi Umamah ya dan diperkuat pula oleh hadis Anas bin Malik. Empat hadis tersebut menguatkan hadis sahabat Naam, Qabisah, ini Burumah Al-Asadi. Ya. Sehingga hadis ini sahih li ghairi. Ya, sahih li ghairi. Kenapa tadi dhaif? Karena ada fulan. Fulan itu tidak sebut nama. Jadi kalau bahasa kita itu ada si A, dari si A. Si A mengatakan. Nah, si A-nya kan enggak tahu namanya siapa, orangnya kayak apa. Kalau secara sanad dhaif. Ya. Pada sanad ini, tetapi pada sanadnya Abi Hurairah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, ya, dan juga Abi Umam Al-Bahili, sanadnya hasan. Berkumpul akhirnya jadi sahih li ghairi. Jadi hasan berkumpul akhirnya menjadi sahih li ghairi. Intinya hadisnya sahih. Ya. Perkataan di sini ma'ruf. Ma'ruf adalah secara bahasa ismun jami'un li kulli khairin, yaitu nama yang mencakup di dalamnya seluruh kebaikan. Ya. Dan apa itu kebaikan? Ya. Ma'ruf adalah nama yang mencakup seluruhnya kebaikan di dalamnya. Dan apa itu kebaikan? Kebaikan adalah kullu ma hassanahu Allah fi syar'i wa ahallahu wa atabahu. Seluruh apa yang Allah anggap bagus dalam syariat, atau Allah halalkan, atau Allah anggap baik, boleh. Jadi kalau boleh, baik. Begitu. Ya. Ini penting sekali. Karena ada kebaikan yang disebutkan dalam agama, karena disebutkan dalam agama, dan ada kebaikan tidak disebutkan dalam agama, tapi dibolehkan. Dibolehkan dalam bentuk, ya, Rasulullah SAW memerintahkan setelah dilarang, atau melakukan, atau menyetujui, ya, perbuatan tersebut. Ini banyak contohnya. Sehingga kebaikan syariat dan kebaikan daripada kebiasaan ini penting untuk diperhatikan. Ya, oleh karena itu di dalam istilah para ulama, seorang teranggap baik, seorang fiqah, terpercaya agamanya, apabila mengumpulkan di dalamnya taqwa wal muru'ah. Dia bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan muru'ah. Menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah itu menjaga kewibawaan. Maksudnya wibawa apa? Apa sombong? Bukan. Menjaga kewibawaan. Muru'ah di sini maksudnya adalah meninggalkan apa-apa yang dianggap manusia tidak baik. Ya, meninggalkan apa-apa yang dianggap manusia tidak baik. Walaupun enggak ada dalil yang jelas masalah itu. Bisa kita pahami. Contoh misalkan. Secara syariat. Ini penting. Kita. Kalau bersalaman dengan bapak ibu kita. Secara uruf, secara kebiasaan, secara syariat, dan secara kebiasaan. Secara kebiasaan, kalau bersalaman, itu kan baik ya, bersalaman. Tapi kalau bersalaman kepada bapak ibu kita, kemudian tangannya tidak dicium, secara syariat, boleh apa tidak? Boleh-boleh saja, salaman gini saja, boleh secara syariat. Secara syariat. Tapi kalau secara adat, secara pandangan manusia, salaman karo bapaknya kok harus dicium-cium aja. Kurang lebih kayaknya secara adat kita begitu enggak? Ya. Gimana sih kok bapaknya tidak dicium tangannya? Kayaknya tetangga kita kalau lihat si anak kok enggak sopan-sopan sekali, enggak cium tangan bapaknya. Kurang lebih begitu enggak? Nah, maka seorang yang menjaga muru'ah, maka dia akan memperhatikan. Dan dia akan mencium tangan bapaknya. Walaupun secara syariat tidak dicium juga enggak apa-apa. Paham ini? Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Tetapi kalau kita lihat masyarakat sekitar, itu akan dianggap tabu kalau tidak dilakukan, maka lakukanlah. Paham ini? Contoh lagi. Contoh, kalau Idul Fitri. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kalau Idul Fitri kita silaturahim, nyadran, keliling. Enggak ada. Contoh saja enggak ada. Contoh dari salaf enggak ada. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada contoh, kemudian enggak boleh. Ya. Ya, bukan berarti enggak boleh. Boleh-boleh saja. karena itu tentang masalah kebiasaan saja. Kemudian karena kita berpedoman, nggak diajarkan tuh kalau Idul Fitri kita ke rumah mana orang tua, ke rumah kakak, ke rumah simbah, ke rumahnya siapa lagi, orang-orang tua, tidak ke tetangga. Kurang lebih masyarakat atau orang tua atau kakak kita atau paman kita, bibi kita, kalau kita lebaran nggak datang, dianggapnya apa? Dianggapnya apa? Dianggapnya apa kita? Wah, nggak nyambung silaturahim, sombong, ini itu kan begitu. Benar ya? Maka lakukanlah. Kan tidak dilarang dalam syariat. Bukan terkait tentang agama juga. Ya, secara langsung bukan bid'ah. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, silakan-silakan saja. Bahkan ketika itu menjadi sebuah dianggap manusia itu baik dan itu tabuh kalau kita tidak lakukan, maka lakukanlah. Coba kalau kita ya di mana, di Jakarta, orang tuanya tinggal di Pemalang. Lebaran enggak datang, nangis enggak nih orang tua? Ya Allah, bocah setahun sepisan benar ora teka. Bener kan begitu? Iya. Nah, ini namanya sesuatu kebiasaan yang sebenarnya secara syariat itu enggak dianjurkan dan tidak dilarang. Tapi ketika masyarakat itu kalau tidak dilakukan menjadi tabu, maka lakukanlah. Itu menjadi baik dan menjadi pahala. Itu penting. Ini namanya muru'ah. Dan juga misalkan, kalau tadi kan dorongan untuk berbuat kebaikan. Ya, misal, kita, aurat kita itu dari mana? Dari pusar ke lutut. Benar gak? Pusar ke lutut. Kemudian kita dagang di pasar, atau berangkat ke Simet lah, ngantor, pakainya sarung. Yang penting pusarnya sama dengkulnya ketutup. Dosa apa enggak? Abu Ali misalkan, dosa enggak? Iya, enggak dosa. Siapa yang ngomong dosa? Ya Pak Hiro ya. Ya, berangkat ke Simet, ngantor, ya, pakainya sarung, nutupi pusar sama dengkul. Dosa enggak? Ya enggak dosa. Ya, dagang di pasar, jualan chicken, ya jualan kaf, goreng, pakainya sarung, yang penting nutupi sampai pusar sama dengkul, nggak pakai baju, dosa nggak? Nggak dosa, cuma orangnya bertanya-tanya, ini orang, ya, ini orang gimana sih? Berangkat kantor nggak pakai baju, jualan nggak pakai baju, yang nanti beli, aduh. Maju mundur akhirnya. Demikian, itu namanya muru'ah. Muru'ah, pakai. Ya. Ya, itu kebiasaan ya. Kita menutup seperti ini, biasaan yang baik. Yang wajib itu bagi laki-laki cuma menutup apa? Dari pusar sampai lutut saja. Tapi kan muru'ah, masa anak ngisi taklim di sini enggak pakai atasan sih? Kan waduh. Gempar enggak? Gempar. Gempar, pasti gempar. Ya, jangan dicoba. Itulah ikhwan fillah jazakumullah, namanya muru'ah. Demikian pula ngisi taklim, misalkan kita taklim ustadznya enggak pakai peci. Kalau di sini kayaknya pantas enggak? Pantas enggak? Pantas enggak? Enggak pantas. Tapi kalau di sebagian wilayah di Maghrib, Maroko, itu biasa ngisi pakainya jubah, enggak pakai peci. Ya. Apakah ada perintah untuk dalam hadis pakai peci? Enggak ada juga. Itu kebiasaan orang-orang soleh. Sampai Syekh Al-Albani mengatakan itu kebiasaan baik, bahkan menjadi sunnah. Karena semua orang soleh pakai penutup kepala. Begitu. Berarti kan ini sesuatu yang pertama muru'ah. Kemudian muru'ah ini menjadi muru'ah orang-orang soleh. Yang orang soleh bercirikan pakai kopiah. Coba kita jualan atau beli sesuatu ke supermarket pakai peci, Pak Haji, beli apa? Maksudnya gitu. Pak Ustadz, beli apa? Benar. Tapi kalau kita nggak pakai, walaupun pakai sarung, pakai koko, nggak dipanggil Pak Haji, Pak Ustadz. Ya, Karena apa? Ini muru'ah. Sebuah kehormatan. Demikian pula kalau di Saudi. Kita ngisi taklim pakainya peci kayak gini toh. Ngisi taklim ceramah Masjidil Haram misalnya. Dikira-kira dianggap sopan enggak pakai kayak gini toh? Enggak dianggap sopan. Dia harus pakai khimar, itu yang merah itu ya. Terus pakai simah. Pakai jubah luar itu kayak Raja Salman. Nah, itu baru ngisi taklim di Masjid Nabawi itu begitu. Namanya muru'ah. Kewibawaan dan kehormatan seseorang. Itu harus dijaga. Maka orang yang terpercaya, orang yang beragama, dianggap baik, maka dia memperhatikan aturan agama dan aturan masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama. Ya. Ya, paham ini yang seperti ini? Nah, ini penting. Walaupun tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, apa dalilnya orang isi ta'lim harus pakai simah, harus pakai apa namanya mislah? Apa dalilnya? Enggak ada. Cuma itu sudah menjadi sebuah kebiasaan orang-orang soleh dari dulu sampai sekarang. Ya, para masyayikh, para ulama yang ngisi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu begitu pakaiannya. Dan akan dianggap aneh kalau orang cuma pakai peci saja kayak gini. Faham ini? Fadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qudina azakumullah. Wa kullu ma yaf'aluhu la'abdu min khairin wa syar fi hadhihi ad-dar lahu nata'ij tadhharu fi daril baqa' li'annaha mahallul jazaa. Seluruh apa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang baiknya dan yang buruknya, itu memiliki nataij, memiliki akibat, hasil, yang akan ditampakkan nanti negeri akhirat. Wajazau kulli insan bihasbi amalih, dan balasan setiap manusia sesuai dengan amalannya. Wa kullu insan yuhsyaru ala ma kana alihi fid dunya, dan setiap manusia akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya di dunia. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Dibangkitkan setiap hamba di atas keadaan dia mati di atasnya. Para ulama ada yang berpendapat yaitu setiap manusia dibangkitkan sesuai keadaan matinya dia di atasnya, yaitu pakaiannya. Ya, dan sebagian berpendapat seorang mati itu akan dibangkitkan dengan pakaian terakhir yang dia pakai, yang dia mati dengan pakaian itu. Ya, salah satu pendalilannya adalah para syuhada, orang-orang yang gugur di medan jihad fisabilillah, mereka tidak dimandikan, bahkan mereka dikubur dengan pakaian-pakaian mereka yang berlumuran darah, supaya mereka bangkit pada hari kiamat dengan pakaian tersebut dan darahnya berubah menjadi misik yang sangat wangi. Demikian. Nah, dan ini kemungkinan benar. Benar juga. Kemungkinan yang kedua pula adalah seseorang mati ya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sesuai dengan amalan ketika dia mati. Ini juga maknanya benar. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, "Innamal a'mal bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung penghujungnya, penutupnya. Amalan itu tergantung penghujungnya dan penutupnya. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu bil 'amal." Sesungguhnya seorang hamba melakukan amalan-amalan ma yuqarribu ilal jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada seorang yang beramal amalan penduduk surga sampai jaraknya antara dia dan surga kecuali seperti tali sandal dengan kaki. Ya, fa yasbiqu alaihi alkitab, tetapi terdahului oleh tatatan amalan oleh ketentuan. Dia pun mengamalkan fa ya'malu bi amali ahli nar, dia melakukan amalan dari amalan penduduk neraka, fa yadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Inilah innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu dinilai dari akhirnya, penghujungnya. Seorang soleh tetapi kemudian di akhirnya dia menyimpang atau sampai murtad, na'udzubillah min dzalik, maka yang teranggap adalah amalan terakhirnya. Ya, amalan terakhirnya. Oleh karena itu pentingnya kita ya mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Ikhwan fi din azakumullah. Inilah seseorang itu akan dibangkitkan, yub'atsu ala yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata 'alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ya dia mati di atasnya. Amalannya, bahkan bajunya. Bahkan bajunya. Bahkan diriwayatkan oleh sebagian ulama salaf, wallahu ta'ala alam, ketika dia merasa sudah hendak meninggal dunia, dia memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Dia memakai wewangian yang paling bagus, yang paling wangi dia miliki, supaya dia nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan baju yang bagus tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya, tapi ini sebagian ada yang berpendapat demikian. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah, ka'anna al-hadis tafsirun liqalihi ta'ala. Seolah-olah hadis ini adalah tafsir dari firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun sebiji zarrah, dia akan melihat kebaikan tersebut. Ay may yasna'ul ma'ruf fid dunya ila an-nas ya'ti ilayhi al-ma'ruf wal khair min Allah fil akhirah. Barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia kepada manusia, maka dia akan ya didatangi oleh kebaikan, kebaikan yang diberikan oleh Allah di negeri akhirat. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang mengamalkan kejelekan walaupun sekecil ya zarrah biji sawi, maka dia pun akan melihatnya. Ai wa may yasna'il munkar fid dunya yulaqihi fil akhirah, barang siapa yang melakukan kemungkaran di dunia, maka dia akan temui hasilnya di akhirat. Fa ahlul ma'ruf fid dunya hum a'dul ma'ruf fil akhirah, maka orang yang baik di dunia adalah orang-orang yang baik di negeri akhirat. Nah, ikhwan fi din azakumullah, ya inilah dalil dari sebuah kaidah, al-jaza min jinsin amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Ini yang dalam Islam itu ini, al-jaza min jinsin amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Dan jangan sekali-kali memaknai kaidah ini dengan makna orang-orang kufar, seperti misalkan karma. Kalau ada, jangan sampai terucap dari lisan kita, misalkan kita berbuat jelek nih, kita mukul orang, tiba-tiba kita jatuh atau dipukul oleh orang lain, karma itu. Enggak boleh seperti itu. Karma itu keyakinan orang-orang apa? Hindu ya, enggak boleh. Haram, syirik seorang yang mengatakan karma. Ya, enggak ada. Karena ada yang mengatakan, loh, itu kan istilah saja, enggak bisa. Karena punya definisi khusus karma itu. Menurut orang-orang Hindu, karma itu tidak lepas dari yang namanya reinkarnasi. Paham ini? Jadi ketika mereka di sini jadi baik, nanti akan reinkarnasinya pun jadi baik pula, begitu. Jadi nggak bisa ketika mereka kaitkan yang namanya karma itu dengan reinkarnasi, sedangkan dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya reinkarnasi, maka karma tersebut tidak bisa kita terjemahkan, dicocokkan dengan kaidah al-jaza min jinsil amal, sehingga tidak ada karma dalam Islam. Jadi paham ini? Tidak ada karma dalam Islam. Yang ada adalah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalannya. Kecuali kalau karma ini adalah dari karama, karoma, karomanya baik, kan tidak. Karma itu bahasa Sangsekerta. Ikhwan fi din azakumullah, penting bagi kita, mungkin tidak terkait tentang tidak terkait tentang materi yang kita sampaikan, tetapi kita perlu tanbih, perlu kita ingatkan sebagai bentuk nasihat bagi kita. Yang pertama, yang sudah tadi singgung tentang masalah marak-maraknya demonstrasi, marak-maraknya orang mengkritisi pemerintah, marak-maraknya orang lagi semangatnya bergejolak Ya. Hati-hati. Ya, ini sedang diuji. Prinsip kita itu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita enggak pernah ikut-ikutan, nanti kalau sudah selesai yang dituduh kita. Kan begitu. Kita enggak pernah itu ikut-ikutan 212 atau 411 atau ya front apa atau HTI atau kita enggak pernah ikut-ikutan. Tapi ketika sudah terjadi, kita yang dituduh, mereka yang lepas. Ya, yang rusuh mereka giliran sudah selesai, kita yang dituduh rusuh. Itu tuh yang rusuh kemarin Wahabi tuh. Dasar ekstremis itu Wahabi, kan begitu tuduhannya. Siapa yang rusuh, siapa yang demo kita enggak ikut-ikutan, tetapi ketika ya sudah terjadi, arah tuduhan itu diarahkan kepada kita. Ya, itulah ujian. Ujian bagi kita ahli sunnah, tetap kita mendoakan kebaikan kepada para penguasa, tetap kita menahan diri kalau dalam keadaan fitnah seperti ini. Rasulullah sabdakan, al-qa'id khairun minal qa'im. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang tidak ikut-ikutan itu lebih baik daripada orang-orang yang berdiri nonton, melihat. Ya. Maka jangan ikut-ikutan. Jangan sekali-kali ikut-ikutan yang seperti itu. Kemudian perkara yang kedua yang perlu kita ingatkan pula adalah di dalam kita berdakwah itu akan mengalami sekian banyak ujian seperti ujian yang pertama tadi. Demikian pula ujian ya adanya orang-orang yang kurang berakhlak, kurang hikmah, yang akhirnya itu menjadi orang tersebut akhirnya terpelanting atau orang tersebut keluar dari jalur yang benar karena akhlak yang tidak baik. Atau terkadang mendapati penyusup-penyusup yang memberikan was-was, ya ingin membuat fitnah, mengatasnamakan, oh saya taklimnya di sini, saya masih taklimnya di ini musola ini, salam jebet, saya taklimnya di Anur, saya taklimnya di Simet, saya taklimnya di disebut tempat-tempat taklim kita. Tetapi dia sendiri nggak pernah taklim, hanya untuk mengacaukan, menyampaikan syubhat-syubhatnya. Ya, maka pengacau-pengacau seperti ini hendaknya kita jauhi, karena akan senantiasa ada yang seperti ini. Ya. Yang kemarin kita pernah ingatkan, akhirnya nampak kemana mauqifnya. Ya. Saking jengkelnya sama kita, korbannya itu salah satu rekan kita yang mengajar di NTQ yang jualan chicken, sampai ditulis di gerobaknya. Dasar so'afiqoh dajjal. Allahumma sta'an. Sampai seperti itunya. Sampai seperti itu. Akhlaknya sangat bejat. Anak katakan. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah. Ya, kalau marah itu ya ditahan dan yang ilmiah. Jangan gerobaknya orang ditaruh pinggir jalan, ditulisi kalimat-kalimat yang enggak bagus. Ditulisi tulisannya pakai batu lagi, hasilnya kan membekas. Ya, membekas pada kacanya atau pada etalasenya. Ya. Apa? Dasar soal fikoh dajjal, kalimat yang sangat mengerikan ini. Yang tuduhan itu kalau dituduhkan sama orang dan rupanya yang dituduh itu tidak demikian, akan kembali kepada dia. Apalagi tuduhan dajjal yang terakhir tadi, ya itu sangat berbahaya sekali. Hati-hati, jangan sekali-kali kita ya mengucapkan lontaran-lontaran kebencian, jangan sampai. Ya. Akhirnya kita pun tahu, ya rupanya memang hanya mengacaukan dakwah. Demikian juga kita nasihatkan kepada ummahat, karena kita tidak tahu yang di dalam, kita tidak tahu, maka hendaknya para ummahat itu yang menjaga kestabilan, adab sopan santun dalam bermajlis. Kalau ada orang yang di sini bermajlis di dalam majlis, langsung tak tegur bisa. Ya, tapi kalau di ummahat ada orang, ada ummahat, ada akhwat baru kita enggak kenal, tiba-tiba buat majlis dalam majlis yang seperti ini, ya nafi adab, enggak ada adabnya. Ya. Apalagi enggak jelas gurunya, enggak jelas, ya. Apalagi nyeleneh pemikirannya, menganggap najis ini, menganggap apa namanya tulisan Latin itu bid'ah, nulis harus bahasa Arab padahal dia ngomongnya bahasa Indonesia. Menganggap kalau orang baca sholat kemudian katanya suratnya tidak dibaca oleh Rasulullah, sholatnya batal, kemudian membatalkan diri. Padahal ini sudah menyalahi prinsip. Seseorang meninggalkan, ya misalkan gak mau bermakmum kepada orang yang di atas kebid'ahan, justru ahlu bid'ah. Hati-hati. Artinya meninggalkan seseorang, misalkan anak gak mau sholat di belakang dia karena dia ahlu bid'ah, itu gak boleh begitu. Karena dia masih muslim. Tapi kalau kita, anak mau cari yang lebih sunnah lagi lah, milih masjid yang lain, itu gak apa-apa. Tapi kalau sudah sholat, sudah takbir, kemudian di depan, wah situ itu ahlu bid'ah, kemudian batal, kita gak ada sholat lagi, sholatnya sudah batal, gak teranggap. Dan pemikiran seperti itu adalah pemikiran ahlu bid'ah, yaitu pemikiran orang-orang khawarij, yang tidak sepemikiran dengan dia, tidak dia jadikan imam. Hati-hati seperti ini. Seolah-olah berpegang dengan sunnah, tetapi justru dia terjatuh pada prinsip orang-orang khawarij. Maka pentingnya bagi kita untuk saling mengenal sesama kita, baik sesama kita, beradab sesama kita, ya. Jangan kita menimpakan kejelekan, ya, bagi teman-teman kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita berbuat baik kepada sahib teman yang di samping. Bisa bermakna tetangga, bisa bermakna teman kerja, bisa bermakna teman bermajlis. Ya, kita bermajlis di sini, di sampingnya ada orang. Ini sahib bil janbi. Teman yang di samping kita. Maka ini orang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita. Kalau kita punya minuman dua, ini yang paling berhak untuk kita tawarkan. Begitu. Kalau kita punya pulpen dua, dia enggak punya, dia paling berhak yang kita tawarkan. Sahib bil janbi. Ya, teman kerja atau jamaah kalau kita sholat samping kita, dan sekali lagi tidak boleh mengganggu yang di samping kita, ya, yang di samping kita. Oleh karena itu, itulah akhlak seorang muslim yang harus kita perhatikan, ya. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali muncul dari kita sifat kibir, sifat sombong, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Selama kita hidup itu tidak ada yang bisa menjamin kita itu mati dalam keadaan istiqomah atau tidak. Ya. Jangan sampai muncul ketika melihat ada temannya salah senang. Ya. Tuh kan sudah saya bilang memang itu orangnya begitu. Ya. Hati-hati yang seperti ini. Waktu apa namanya sebelumnya tidak pernah dia nasihati. Giliran sudah apa namanya aibnya terbongkar, tuh kan begitu, senang melihat aib temannya terbongkar, dia senang. Tak boleh seperti ini. Ya. Seharusnya ketika kita melihat ada teman kita salah, kita berusaha menasihati dan kita enggak suka. Seperti kita juga enggak suka kalau terjatuh pada kesalahan atau terbuka aib kita. Dan jangan kebalikan, ada orang yang bertobat justru kita marah. Ya. Ini juga menyangkut akidah. Seorang yang mengungkit-ungkit kesalahan orang lain yang sudah tobat, ini min manhajil mu'tazila wal khawarij wa sa'iril ahlil bid'ah, kata Syafi'i. Bahwasanya mencela, menghina, memaki orang yang sudah bertobat, ini kebiasaan orang mu'tazila, orang khawarij dan seluruh ahlul bid'ah. Bahkan dikatakan minal hajjadiyatil judad. Orang hajjadi baru itu modelnya begini. Ada orang yang sudah tobat dari kemaksiatannya diungkit-ungkit. Dulu ini, saya tahu ini. Dulu preman ini, senang minum, senang ini, senang. Padahal sudah tobat, sekarang itu sudah Masya Allah, sudah taklim, sudah rajin ke masjid. Jangan dulu-dulu lagi sudah. Jangan dungkit-dungkit. Enggak boleh seperti ini. Ya. Dan biasanya senjata orang yang enggak punya ya untuk menjatuhkan orang lain itu dengan mengungkit kesalahannya yang dulu. Ya, diungkit-ungkit. Saya tahu kartunya itu. Saya tahu. Enggak boleh seperti ini. Seorang muslim enggak begitu. Dia tutupi aib orang lain seperti menutupi aibnya. Dan dia juga senang ketika ada temannya bertaubat. Sebagaimana innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Lillahi asyaddu farhan. Allah sangat gembira terhadap taubatnya. Ya, seorang hamba. Berarti ketika Allah cinta, senang, bahagia melihat orang bertaubat, kita juga seharusnya senang. Jangan ada orang bertaubat malah dihina, dicela, diungkit-ungkit kesalahannya. Paham ini? Mafhum? Hati-hati. Rupanya berasal dari iri dengki, kemudian dia mencela, menghina orang yang sudah bertobat, akhirnya justru dia apa? Menyimpang akidahnya. Karena dikatakan oleh Syekh Rabi dan ulama yang lainnya bahwasanya sabut taibin min manhajil mu'tazilah wal khawarij. Mencela orang yang sudah bertobat, ya, ini metodologinya, manhajnya orang khawarij dan orang mu'tazilah. Hati-hati. Bahkan kita senang kalau ada orang yang bertobat. Senang kalau ada orang yang rujuk. Dia jujur rujuknya. Dia bagus tobatnya. Kita senang. Sebagaimana Allah pun mencintainya. Dan Allah sangat bahagia. Demikian ya. Ini tiga ini hendaknya kita perhatikan. Hendaknya kita jadikan sebuah pelajaran. La nuzaki ala alaina wa alaikum. Kita tidak mensucikan diri-diri kita dan diri-diri antum semuanya. Nuzaki ala Allah, kita tidak mensucikan siapapun ya kepada Allah, tidak, tetapi ini dalam rangka nasihat ya, karena agama adalah nasihat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ya. Betul. Permatan kewibawaan. Masalah salaman itu ya. Ya. Salaman itu ada perintahnya. Kalau mutlak. Kalau mutlak, idza tasafaha ar-rajulani ya, tasaqata akhtahuma. Rasul mengatakan kalau dua orang bersalaman, gugur dosa di antara keduanya. Ini perintah ada. Tapi hadis-hadis ini itu hadis mutlak. Paham ini? Hadisnya mutlak, tidak terikat dengan amalan, tidak terikat dengan waktu. Kalau sholat itu terikat dengan waktu, terikat dengan tata cara. Kenapa? Sholat itu ibadah, ya. Ibadah yang diawali oleh takbir, diakhiri dengan salam. Yang sebelumnya pun sudah diatur, ada qobliyahnya, ada azannya, ada iqomahnya, kan begitu. Yang sesudahnya sudah diatur, ada zikirnya, ya, zikirnya bahkan hitungannya ada 10, ada 33. Ada bacaan ini, ada bacaan itu. Kalaulah salaman itu ada, sebagaimana zikir juga di yang mutlak itu banyak, tentunya nanti akan teriwayatkan. Kalau kita nambahkan, berarti menambahkan sesuatu yang mutlak pada muqayyad, itu gak bisa. Salah satu bid'ah, disebutkan oleh Al-Imam Syatibi dalam Al-I'tisam, itu adalah bid'ah idhofiyah. Memasukkan hadis yang mutlak ke dalam hadis yang muqayyad. Memasukkan dalil-dalil yang umum di dalam tempat-tempat yang khusus. Sehingga penerapannya tidak pas. Ini umum, diterapkannya di khusus. Kan gak bisa kan? Bener gak? Nah, ya, ini sehingga gak bisa ketika dikatakan qaidah ini tidak diperintah, ini tidak dilarang. Ini tidak berlaku dalam qaidah beribadah. Beribadah itu semuanya terlarang kecuali yang ada contoh dalil. Kalau kaidah semua tidak ada perintah, tidak ada larangan, itu kaidah di dalam muamalah. Itu dipakai kaidah itu. Paham? Dalam ibadah kaidahnya semuanya terlarang kecuali dengan dalil. Sehingga semua jenis macam ibadah, tata cara ibadah, bilangan ibadah secara asalnya terlarang kecuali kalau ada dalilnya. Ini boleh, ini contohnya, itu baru ibadah. Tapi kalau masalah muamalah, selama tidak ada larangan, boleh-boleh saja. Paham ini? Kaidahnya bisa dibedakan? Kalau sholat itu masalah ibadah mahdhah, murni. Yang ada aturannya semuanya. Diam saja ada aturannya dalam sholat. Meludah saja, meludah, itu ada aturannya. Menjawab salam ya dengan isyarat, itu ada aturannya, ada tata caranya. Ya, sekecil apapun diatur. Masa yang seperti itu, setiap sholat kemudian bersalaman, masa tidak diatur? Kalau tidak ada, berarti enggak ada. Paham ini? Enggak ada syariatnya. Kalau tidak ada syariatnya disyariatkan, berarti mengada-ada. Muhdats. Jadi pahami? Nah, adapun kalau ada orang yang ngajak salaman ke kita, kita sekedar membalas, itu tidak mengapa. Itu hukumnya berbeda. Kalau ini adalah kalau kita dengan sengaja mendahului. Ini jangan. Tapi kalau ada orang yang menyodorkan tangannya, ya kita sodorkan saja. Sudah. Seperti itu. Jadi pahami? Nah. Jadi tidak terlalu syadid, tidak terlalu keras. Enggak boleh, saya enggak boleh salaman. Wah, boleh salaman fitnah. Bisa dikebuki di masjid nanti. Ya. Ini ada orang salaman, bisa saja. Tapi yang penting kita tidak memulai. Dan ini justru membantah. Loh, kamu kalau sholat kok enggak salaman? Loh, tadi sih kamu begini saya salaman. Itu kalau bicara sama orang awam. Ya, tapi kamu enggak ikut keliling. Ya. Ya kalau masalah ikut keliling kan itu pilihan saya. Ya. Saya pendapatnya enggak ada yang kelilingan, kamu pendapatnya kelilingan, jangan paksa saya. Biasanya orang itu akan kalah dengan hujah seperti itu. Ya, ya. Itu dalam keadaan tertentu. Tapi kalau kita bisa munakasyah, menyampaikan hujah, sampaikan. Tapi kalau mereka muncul jidal, kita diam. Adapun masalah tadi ya kalau bentuknya mu'anaqah cipika-cipiki sama orang tua, cium tangan lah bas. Tapi kalau sampai sujud cium kaki, itu enggak boleh. Itu sudah sujud, enggak boleh. Jadi sebenarnya tinggal kaifiahnya yang kita rubah saja. Biarlah mereka namakan sungkeman, tapi kaifiahnya kita enggak sujud di kaki. Tapi cium tangan, cipika-cipiki. Cium pipi kanan, pipi kiri, kening, cium tangan. Itu bagus, itu sudah. Orang Arab itu setiap suku punya kebiasaan masing-masing dalam bersalaman. Dan Rasulullah tidak melarang. Kalau di sini mungkin ya biasanya cium tangan. Ya kalau Ustaz kita, Ustaz Abdul Somad, Pak Wazir, itu keluarganya biasanya ke yang lebih tua cium tangan. Ya, cium tangan. Ada yang cipika-cipiki. Ada yang cium pipi kanan saja, kiri tidak. Ada yang kanan, kiri, kanan lagi. Ada yang cium kening. Ya, itu semuanya dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau sampai bentuknya sujud. Bentuknya sujud, ya, orang yang berdiri atau duduk, kitanya nyusut begini. Sujud. Bentuk sujud itu ruku atau benar-benar sujud. Itu jangan, enggak boleh. Kalau sudah seperti ruku, sujud itu haram. Kalau menundukkan kepala untuk menghormati seorang, ini ada perincian lagi. Ya. Tapi kalau ruku sama sujud ini haram, enggak boleh. Jadi sebenarnya tinggal bentuknya saja. Ya, bentuknya saja. Nanti kan kita dianggap durhaka tuh kalau enggak sungkeman. Tinggal bentuknya saja. Jangan sujud nyium kaki, jangan. Tetapi bentuknya apa? Cium kening, pipi kanan, pipi kiri, cium tangan. Begitu saja. Itu syar'i. Ya. Kenapa dikatakan syar'i? Karena memang ada riwayat ulama salaf mencium tangan gurunya, ya, tapi tidak kebiasaan. Atau mencium tangan ibunya, ya, tapi yang justru lebih banyak adalah mencium kening gurunya atau orang tuanya. Kalau kita kan agak tabu ya, Nah, antum ketemu ana tiba-tiba cium keningnya, tabu. Cium kening. Bisa geger nanti. Kalau di Arab sana memang begitu, cium keningnya gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepika-sepika cium keningnya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui. Ya, terkadang nama enggak terlalu masalah, yang penting kita menjalaninya itu kaifiahnya yang tidak melanggar syariat. Itu sungkuman, itu sungkuman. Sepika-sepiki cium kening, cium tangan, sudah. Kok kamu enggak ini cium kaki? Itu ini sungkeman versi saya. Dibuat gampang-gampang saja. Tapi jangan frontal. Enggak boleh itu. Wah, bisa marah besar ini. Apalagi kalau ibunya orang wetan. Wah, bisa bahaya ini. Jadi terkadang kita menyikapi sesuatu itu ya tetap kita tidak melanggar syariat, tetapi kita juga jangan keras-keras. Kalau keras-keras nanti kita sendiri kalah. Wala yushaddudin illa ghalabah. Tidaklah kita terlalu keras dalam beragama kecuali kita akan terkalahkan. Kalau kita terlalu ekstrim, terlalu keras, kita akan kalah dengan kerasnya seperti itu. Kalau kita terlalu lembek, kita juga akan terkalahkan dengan kelembekan itu. Jadi beragama itu jangan terlalu keras dan tidak terlalu lembut gitu. Ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Tapi secara asalnya lembut. Secara asalnya mudah. Demikian. Ya, Pak? Ya. Jadi perkara-perkara yang jangan jadi kadang kaidah begini, tidak dicontohkan oleh Rasul. Ini kalimat memang sering dikatakan para ulama. Tapi kalimat ini jangan semuanya dipakai pada kehidupan kita. Kalau masalah ibadah ini tidak dilakukan oleh Rasul, saya enggak mau melakukan. Bagus. Itu memang benar kaidah itu. Tapi kalau dalam masalah muamalah, saya enggak mau melakukan karena Rasulullah enggak melakukan ini. Loh, nanti kita enggak naik mobil, enggak naik sepeda, enggak naik motor. Lebih repot lagi kan? Nah, jadi kaidah ini tidak dilakukan Rasul, digunakan dalam masalah ibadah. Tapi dalam masalah muamalah, kaidah itu salah diterapkannya. Salah penerapan kalau dalam masalah muamalah. Dalam masalah muamalah itu secara asal boleh semua. Kecuali ada larangan. Jadi jangan salah paham ya. Jangan salah penerapan. Ada lagi orang yang dalam masalah agama terlalu lembek, tapi dalam masalah muamalah terlalu keras. Ini salah juga. Oleh karena itu, ya perlunya ilmu dan perlunya bertanya kepada orang yang berilmu, atau bukan berarti kita memposisikan sebagai orang yang berilmu, kita hanya menyampaikan dari orang yang berilmu. Ya. Begitu, Pak ya? Ya, jelas ya. Ini penting karena polemik nanti kalau lebaran, nyadran, sungkeman, ini kan istilah-istilah yang banyak yang kita akan hadapi, kita di hadapan masyarakat. Ya. Ada yang ekstrim, enggak boleh itu. Terus dia pernah kejadian seperti itu. Enggak boleh. Lebaran dikunci rumahnya, tutup semua. Wah, ajib ini. Dan subhanallah ketika akhir-akhir memang menyimpang akhirnya. Karena terlalu ekstrim. Ketika menyimpang, sudah terlalu menyimpang, akhirnya lemes dan futur. Akhirnya putus asa sendiri. Nah, maka yang seperti ini, ya, layus, layan bagi. Enggak pantas dan enggak boleh. Ya. Terlalu keras, terlalu ekstrim dalam beragama, ini tidak diperkenankan. Bahkan akan merusak seseorang. Walaupun kita mampu ketika itu. Tapi, itu pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Paham ini semuanya? Sampai di sini saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.